Ande cha, ande chila bora, bora bori. Ande cha, ande chila bora, bora bori. Kucing kurus ya nona mandi di papan, mandi di papan. Hai nona di belakang rumah. Badanku kurus ya nona bukan gak makan. Siang dan malam terbayang wajah Halimah. Ande ca, ande cila bora, bora bori. Ande ca, ande cila bora, bora bori. Kapal berlayar ya abang ke Tanjung Karang. Mampir di Lampung tak lupa beli kuaci. Korma buah yang masak hai nona tolong petikin. Kalau cinta abang pasti diterima. Halime menta apolo abang beliin. Ande ca, ande cila bora, bora bori. Ande ca, ande cila bora, bora bori. Cocok, ya kan? Enak aja. Emangnya abang kuli bangunan? Maksud abang, Halime sama abang nyemplung sumur bareng-bareng. Kan asoy, mana tahu.